Allah tahu yang terbaik buat kita. Maka apapun yang diberikan harus karena Allah. Ketika dia meninggalkan, ikhlas saja. Sok, dari rukma pilihan, life is a choice. Muncan bisa ngabagi undangannya, kudu ikhlas narima undangan. Terus sing datang, hatete sing ikhlas, sing tulus datangi. Berarti dia teh masih ngaku dulur ka urang. Eta teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah, berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Hidup kalau belum bisa membagi undangan, ya narima undangan, terus datang. Ya minimalnya nyumbang lagu kandas lah Epita Malak. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan akan terlalu dalam. Perih.